إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat lahir dan batin yang senantiasa kita pakai, yang senantiasa kita nikmati, kita cicipi dan senantiasa kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Maka tiada suatu amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya kecuali untuk memperbanyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itulah hakikat takwa yang merupakan landasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kecintaan Allah dan kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kecintaan Allah kepada hambanya merupakan di antara tingkat-tingkat amaliyah, di antara prinsip dan juga derajat yang tinggi di dalam agama Islam ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian doanya memohon kepada Allah agar mendapatkan kecintaan tersebut. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan-Mu dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu serta kecintaan amalan yang akan mendekatkan diriku kepada kecintaan kepada-Mu. Begitu besar kecintaan, kedudukan kecintaan kepada Allah di dalam agama ini. Dan begitu tinggi derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebagian hadis Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril wa qala inni uhibbu fulan fa ahibbah fa ahabbahu Jibril thumma nada Jibril ya ahla as-sama' inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuh fa ahabbahu ahlu as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba maka dia akan memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba si fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril mencintai hamba tersebut, kemudian Jibril menyuruh penghuni langit, wahai penghuni langit, itu para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hamba namanya si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit seluruhnya ikut mencintai dia. Kemudian Allah tanamkan kecintaan itu di penghuni bumi, yaitu penduduk bumi. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan kepadanya. Allah akan menanamkan kecintaan di dalam hati penduduk bumi ini kepada hamba yang telah beriman dan beramal soleh tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah merupakan sebab utama untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada hambanya. Bila kita mencintai Allah, maka Allah pasti akan mencintai kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita di zaman yang penuh dengan bermacam fitnah, gelombang fitnah begitu besar, tantangan hidup yang akan kita hadapi begitu besar, begitu juga bermacam hal-hal yang akan menjauhkan kita dari kecintaan kepada Allah, dan juga banyak hal-hal yang akan menghalang kita untuk mencintai Allah dan mendapatkan kecintaan tersebut. Maka sudah sepantasnya kita yang ingin mendapatkan kemuliaan tersebut untuk berusaha melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kecintaan Allah. Maka di antara hal-hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah, untuk meraih kecintaan Allah kepada kita, yang pertama adalah untuk selalu memperhatikan Al-Quran, kalamullah, dengan mentadabbur, dengan menghayati, membaca, merenungi, memahami, mempelajari. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan Allah mencintai setiap orang yang memperhatikan perkataannya, merenungi, mempelajari, menghayati, dan menyerukan kepada isi kandungan Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan untuk kita tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran, merenungi, menghayati isi kandungannya? Karena Al-Quran sumber hidayah, sumber petunjuk, menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita sebab-sebab amalan-amalan yang akan mendatangkan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. In hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada seluruh hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik. Maka mari kita introspeksi diri. Dalam hidup ini, mana yang lebih banyak kita baca dan kita perhatikan? Apakah Quran atau Koran? Apalagi di zaman sekarang ini dengan dunia yang dimakan dengan medsos, media sosial, mana yang lebih banyak kita buka? Pesan-pesan yang ada di WhatsApp grup-grup kita atau Al-Quran yang merupakan sumber hidayah? Silakan kita mengintrospeksi diri kita. Ini yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, di antara hal yang akan mendatangkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, untuk selalu memperhatikan amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang nafilah, setelah melakukan amalan-amalan yang wajib yang Allah syariatkan untuk kita lakukan. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjelaskan, qala Allahu azza wa jal, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, telah aku izinkan untuk diperangi. Wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alayhi." Tidak ada suatu amalan yang lebih aku cintai, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku, daripada amalan-amalan yang telah aku wajibkan atasnya. Kewajiban agama, seluruh yang wajib itu yang pertama kita lakukan, yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan melakukan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idhanna. Kalau aku telah mencintai seorang hamba, aku akan membimbing penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, sehingga semua anggota badan itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Lalu apa buah dari kecintaan itu? Apabila dia memohon kepadaku, niscaya akan kukabulkan permohonannya. Dan apabila dia berlindung kepadaku, meminta keselamatan, perlindungan, aku akan selamatkan dan aku lindungi dia. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Begitu besar keutamaan melakukan amalan-amalan sunnah setelah kita melakukan amalan-amalan yang wajib. Tapi jangan kita tertipu, jangan kita keliru memahami. Sebagian di antara kita mungkin sangat semangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah, tapi yang wajib dilalaikan. Ini adalah orang yang tertipu. Ini termasuk tipuan iblis. Tapi yang wajib, yang paling utama, kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Di antara amalan yang akan mendatangkan kecintaan dan kasih sayang Allah adalah mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada sesuatu yang dicintai oleh diri kita. Jadi apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasulnya, itu yang lebih kita kedepankan. Bukan mengorbankan suatu hal yang dicintai oleh Allah kena kepentingan atau kecintaan diri kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara yang apabila dimiliki, didapatkan oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Siapa yang telah merasakan manisnya iman, pasti dia akan mencintai Allah dan Allah akan mencintai dia. Apa amalan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal itu? Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa la, mencintai seorang kerana Allah. Kemudian wa ayyakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrah an yulqa fin nar. Dia benci kembali pada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini pertanda iman, yaitu kita mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan diri kita. Di antara hal yang akan mendatangkan kecintaan dan kasih sayang Allah adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah ciptakan kita, diciptakan untuk beribadah. Lalu bagaimana kita kenal kepada Allah, Rabb yang kita ibadati? Tiada lain kecuali dengan mengenal dan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu banyak nama-nama Allah, 99 nama Asmaul Husna, dan setiap nama tersebut menunjukkan kepada sifatnya dan sifat-sifat yang lain yang wajib kita imani. Itulah Allah yang memiliki sifat yang mulia dan sempurna, yang memiliki sifat yang maha agung. Tidak ada sifat yang jelek dalam diri Allah. Semuanya kemuliaan dan kesempurnaan yang mutlak. Maka barang siapa yang kenal kepada Allah, maka dia pasti akan mencintai Allah, akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, akan dia semakin memahami kehinaan dirinya di hadapan Allah. Dan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha utama, dan Allah yang memiliki seluruh makna kebesaran dan keagungan. Tapi kebanyakan kita tidak mengenal keagungan kebesaran Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri, Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan pengagungan kebesaran yang sesungguhnya. Maka banyak di antara kita yang lalai, banyak di antara kita yang terjerumus dengan perbuatan maksiat dan dosa, banyak kita tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum dan serta syariat-syariatnya. Kenapa? Karena pengagungan yang sangat tipis dan sangat minim dalam hati kita terhadap Allah dan syariat-syariatnya. Maka pantas orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Karena ilmu tidak lain yang orang-orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Karena ilmu mengajarkan kita pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal hukum-hukumnya. Apabila kenal kepada Allah, hati akan tunduk, jiwa akan pasrah dan bersandar pada Allah. Apabila dia kenal ilmu, dia akan kenal hukum-hukum Allah, sehingga dia terdorong, termotivasi untuk melakukan ketaatan sebagai bukti dan konsekuensi dari iman dan tauhid serta akidahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang akan mendatangkan kasih dan kecintaan Allah, untuk sering dan memperbanyak kita mengingat kebaikan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung banyaknya. Siapa yang memberikan kepada kita makan dan minum? Siapa yang memudahkan bagi kita untuk bisa kita bisa menutup aurat kita dengan pakaian? Siapa yang memberikan, yang memudahkan bagi kita untuk bisa membuat tempat tinggal? Siapa yang memberikan kepada kita bermacam nikmat lahir dan batin? Siapa yang memberikan kecukupan kehidupan kita, kebutuhan hidup kita? Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian doanya sebelum beliau tidur setiap malam, beliau mengatakan alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la ma'wa. Ini doa di antara yang diucapkan sebelum tidur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, yang telah mencukupkan kebutuhan hidup kami, yang telah memberikan perlindungan, tempat kami berlindung, tempat tinggal. Siapa memberikan hal itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang-orang tidak diberikan kecukupan oleh Allah dan tidak memiliki tempat berlindung. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah limpahkan kepada kalian nikmatnya lahir dan batin, dan tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kita lahir dan batin kecuali dari Allah. Maka orang yang banyak bersyukur, mengingat nikmat Allah, dia akan terdorong, termotivasi untuk terus beramal, melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah untuk kita bermajlis dan duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena kesolehan tersebut akan mempengaruhi diri kita, mewarnai sikap dan perilaku kita. Karena agama seseorang tergantung kepada agama temannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah siapa orang yang akan dia jadikan sebagai teman. Kalau temannya baik, dia akan menjadi baik, menjadi orang cinta Allah. Tapi temannya jelek, dia akan terwarnai dan terkontaminasi dengan kejelekan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayah agar kita mampu melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kasih sayang dan kecintaan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang sebagai menjadi pimpinan dalam suatu perjalanan, menjadi komandan dalam suatu pasukan, amir. Lalu mereka pergi untuk suatu keperluan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka lakukan. Lalu dalam perjalanan tersebut, amir, pimpinan tadi, komandan tadi menjadi imam dan solat berjamaah bersama mereka. Setiap solat dilakukan, yang didirikan, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Begitu mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan oleh mereka kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, "Saluhu," tanya dia, "kenapa dia melakukan hal itu? Limadha yasna'u dhalik? Li ayyi shay'in yasna'u dhalik? Kenapa dia lakukan hal itu?" Apa jawaban sahabat tersebut? "Innaha sifatur Rahman." Sesungguhnya di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat Allah Ar-Rahman, nama dan sifat Allah. "Wa uhibbu an aqra'a," dan saya ingin dan mencintai dan saya ingin membacanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Akhbiruhu anna Allah yuhibbah." Ketahuilah atau kabarkan kepadanya sesungguhnya Allah telah mencintai dia. Dalam sebagai riwayat Nabi SAW menjelaskan, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Bahwa kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu, karena dalamnya ada nama dan sifat-sifat Allah, itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Allahu Akbar. Satu ayat, satu surat. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang 30 juz yang kita baca, yang terus kita cermati, kita hayati, kita cintai? Surat Al-Ikhlas saja yang di dalam terdapat nama-nama dan sifat Allah dibaca oleh orang sahabat, oleh seorang sahabat tersebut, kerana kecintaannya kepada ayat tersebut, kerana dalamnya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia jadi orang yang dicintai Allah dan masuk surga. Ini sebagai pelajaran bagi kita, kecintaan kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Al-Quran, kerana dalamnya terdapat nama-nama dan sifat Allah, merupakan sebab yang akan mendatangkan kasih sayang Allah dan sebab untuk masuk surga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسرة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.